Aja getun kulup mapan lakon yang manungso wusono kang ngelakokake. Samu barang kang lagi wae dumadi aja tok anggap sawijining pitung ingkang ganjil nanging iku wis dadi adon-adon. Jagat iki nitahake manungso kabeh penemune ora beda kaya cacahe. Dene kang mangkono sayekti minangka muwuh adek-adeking dirimu si Brodo Dento lan Brodo Musti wis tunggal sajiwa. Mapan ana epek-epekmu kanan kang sarta kiring sayekti dadi prabot sarta gaman kang ampuh kulup. Ih, istahe kendhau. Mugi-mugi kasembatan. Bakal kaya ngopo panangising keng ibu mengko pun wa kang nedya meper. Suwi kula dherekaken. Lain kono tawau kegantangan tindak nyorisang Gatotkaca miring jengkaripun ingkang wa narindring Durwati ndedel ngayuh ngantoriksa sumusup ing mega mega miyak kang mendung-mendung srengantos sakedheping nitra wis prapta kraton Pringgondani. Bepak Sinaraja para Pandhawa sumarambah para sentananing praja kalebet patih Braja Musti. Ingkang nalika semana namung tilar busana mewah pusakanipun. Nanging kwandane wis sajiwa marang anggane Erisang Gatotkaca. Sinegek ingkang dawek ponto bakah nengono wau kawusa gentos kang tinarita. Kang ana pasanggran numbak watang kalak lir sardula. Pasanggran blimbing muluh. Blimbing muluh. Namaning pasanggran aglar. Toto akit miwah aglar kang wat Sadya Balakuswa sinten to kang masang kareng kula tuhu punika putraning Sang Dursasana. Ingkang kekasih Raden Durtara. Ya Raden Dursala. Namun tinondro warnane Sang Durtara ora beda kalawan keng ramane. Kabeh sarwa humpek-humpek. Dedek tendek. Praupan enek. Grana pilek. Kuping bu. Kurang krungu. Parandine sedilo-sedilo mamerake kaprawirane. Mapan keporoyoto dening Prabu Duryudana tinadhangake tembe Barata Yudha nyenopateni para Kurawa sinten ta ingkang kaparing ayun abdi kinasih kang renten dalu mboten kendhat angladosi didamel minangka Raden Prang inggih punika tumenggung jagang jero. Ado ing awe telak anggung naketake trengantos anggonan dika kasaru praptanipun rikana patih Haryo Sengkuni karya kagiat Raden Durtara manembah sesedokan. Pandhawa yuk kumulong mengung sering soto krowo kambah kungkis rukadite merot larut katut poratutu ensagung protipati ing Abamu janji panggah lho ora nantang nek janji panggah to nggir. Wis saratane wong sak desa dinggo dhewe eh ora wong nganti goyang Sengkuni katuran karajan lho. Iya ya nggir putuku wong bagus Durtara selamat ora ana swiji apa. Tumenggung jagang jero kula Raden iki mbahku wak ngakek iki mbahku le kesek ta ayo ora muni tuwek ngekek kang sepuh iki tuwek bangun tuwek ngakek wak ngakek mbahku prakilan wonten perlu menapa yang ora wing pesangguran kula mriki dikongkon dening kang uwa Prabu Duryudana nggih kenapa lho ribet ingkang sumandha anggane kang uwa kudu kowe sing bisa mrasta mun barengaken wa Prabu kados pundi yang pung oh pung kayak ngelaras gamelan lho. bakal nampa gandaran kang sak murwate yen to kowe bisa mateni Gatotkaca nadyan iku tinemu sedulur misanan ning anggepen mungsuh silsilahe tuwa kowe. Rasa mengko kawula kalilan budhampung. Mangsa ngaturet anandingi perang mengsah pun katut koto dengoleno prapteng lales nyododon didodo sirnora ratuning marki malulung kungkung gak paman sambung gentos ora ketang teken janggut suku jojo wis monggo inggih ajeng jeng nopo kula diparingi bidalo disangoni mboten iki mengko sangwingko iki dirampung nggih sik gaweane tumenggung jagang jero lun mangan apa urung dereng padha mbek aku wah mbek yen ngoten mboten perlu kula nyuwun pangestu kanjenge yang dip ngestrono pangestu sampeyan pun naber sakniki lha ning syarat-syarate ah mboten syarat nggih napa tumangkang rusu sumbar lindu bumi kunjeng kumaludo guntur ketok mopkang celoni dilu membak penyuku mambang lelungsen tak bebakali ulup tumuli mangkato sehingga kita sangoni rado jaya laku mendetalan oh. Dani kaki Prabu Gatotkaca mulo kanjeng yang penemban seto enguni sironate matur yento bubar memungsuan kalawan anak ing Dursasana kang aran Durtara ya Dursala apa to sababe diningan tisore ngadilogo kula ngantos memerang jagat rumaos lingsem dumados ing Gatotkaca dening ngantos kasoran mengsah lan kakang Durtara nalika rame ning bondo yuda mboten semerp sangkaning bilai debul dadanipun kakang Durtara Baledak micil kang taono walirang. Ngantos anyembyok parupan kula ngantos mekaten wujudipun. Yan menawi kula mboten kelampan merwasa miwah merdaya kakang Dursara kaplalah kula nyuwun kapedhaono kewala. Iya ya. Kula mapan kodrating kahanan namung tekan semono riping sing si Dursara kudu tak untapake bali marang kayangane Sang Hyang Yama. Sono nggonmu kudu bali pisan maneh nandingi si Dursara ya Dursara srana nggunakake pusaka kang permati wujude aji kang ingaran Aji Narantaka. Dina Narantaka ingkang bakal tak paringake kowe nalika semana uga paringing diweduk ingkang eyang tapa ing gunung Sukarini. Mapane ana telenging rasa musih bisa temeneming rasa kudu liwat dekat-deking diri aja mingku aja pekewuh kang ana mung wani adhedhasar bener. Yen tawes kelakon wani ada dasar bener, aji mau namung dermoni roake kang anggowo yos nadian. Aji mau duwe keampuan kang memunduling jagat nangin manung sane kang gowaji. Singlar soko kewanen sarto, singlar soko keduduran, aji mau sayakti ora nono daya neopopo. Dasar aji newus ampuh, wonge teguh kang sarto puguh, pusoko mau bakal dadi ampuh. Jeneki wengak nopo ento indriamu mengkene mungguh arah paling kang ngaji Narantaka kang bakal tak pasrahake marang sira kula putu Prabu Gatotkaca isak dereng sak sampunipun ngaturaken kenging panuwun kang tanpa upami. Narikata Sang Gatotkaca kinon mapak arek kosuto teka piro kresno sang parto maner mamuti kasekteniro mungkul tanah niri sang Gatut Koto gyo sinembur adasar uwur-uwur pranyotai kuluhur kang pinaringake dining Resi Seta marang Raden Gatotkaca mijeling pasondulan luksmeng jroning sarira sakut jurus kawratan gerikah kaya tangisan king tilem kaya jumangkah nejo lumawan mungsuh tinandhet Sang Seta Dama. Nganti mindo gaweni lakuning Dursara wis ora beda kaya wujud teng kunarpa sengkakno patine. Ih nyuwun pangestu. Oh, bali meneh aku botu kota bengak aku tau kalah-kalah aku bali meneh sing tak ndel kuwi apa mum. Ojo gabah marang kados kota, ayo topan. Wah, wetan dak buante ngremuk rempun jiat. Prabu Gatotkaca Dana Dursala wis dadi patang atang-atang mitang bisane dadi mangsaning dandang. Ayo bali dhisik marang Pakuwon Kulub. Gawe kula dhelaken. Tetap katarito naliko semono poro Pandhawa kang ngamung ambrung awit saking panantanging Prabu Duryudana tinantang sesukan dadu satemahlino kenging akaling si julik patih sengkuni sehingga poro Pandhawa kendang saking negari Ngamarta sami sugeng wonten telenging wana kamyaka 12 taun lamenipun ugi umpetan setunggal warsa wusnya pundhat denya nandhang pambucalan sami purwita ing nagari Wirata. Sinigeg ingkang ndhawek lumampah ngemau gantos ingkang dinarita. Kang ana kasatriyan pringgondani anggung ngungkurake karamean. Oh, ing kasatriyan Pringgondani. Sinten ta ingkang dawek lenggah mungging pendhapi wangunan lah punika Sang Rada Muda ing Pringgondani. Hadi duluk Prabu Anem Kaput Kaca ya Harya Tutuka. Ya Raden Guritno Purbaya Inten Simbarjo. Ya Sang Sena Putra Harimbat Maja ya Sang Kaca Negara. Penyelenggah sabdagong lan garwanipun Raden Abimanyu Rada Putring Dwarawati ingkang sesilih Dewi Siti Sundari. Miwaing wingking ingkang paman dening Risang Gatotkaca wasta Raden Kala Bendana. Katriting mangke Dewi Siti Sundari denya dedunung ing negari Pringgondani awit saking parentahipun ingkang Rama Nata Ndrawati Prabu Kresna Karana. Mus matawis rami denya pisah lan Sang Gulaki duwi nguni Raden Bimanyu binayongan ing nagari Wirata. Pagedonganipun sampun kamantu dening Narendra Wirata Prabu Mangsahpati Daup lan Dewi Utari. Awit saking denya pinter pirapeting ngarenggang Raden Gatotkaca saengga bisa momong marang Dewi Siti Sundari. Ing pangangkah aja nganti midhangetaken rampanipun ing ngroko Sang Abimanyu. Trut jas wuyung mulat sekar gandan nyorum. Angrutit nolo rinalitan bangkit lali. Lulus lolo lilo lamun pinati Raden Ayu Siti Sendari. Apa Raden Gadut Koto nganti dudek arasane atiku tetunung Raden Ayu Siti Sendari marang pringgondani wis sawetara sasi urmang sakura kurang-kurang nggon tansah animur supaya lipur sungkawaning penggalih parandine nganting kelungguan iki durung ana tandha yekti. Raden Ayu nggone suka ing penggalih saya katon anglayung wadanane apa ta ingkang dikalih tumuli paring dawuh kang ana tambana ingkang ora ana takono. Raden Gatotkaca wis nate keneng penandhang kaya aku apa durung? Bapopo. Pira betahe yen wis ana manungsa kang pisah kalawan rasa sengseme? Upamane sapa? Kebangeten temen adimu Abimanyu nggone tega marang aku. Lunga tanpa pamit, tanpa pepoyan, tanpa tetolo. Ono ngendi tetunungi adimu si Abimanyu. Yen tinemu Raharja wae ora dadi ngopo yen nganti. Nemu popo sangsaya sapa ingkang kailangan kejaba mung aku lan kowe Raden. Oh, yai. Bimanyu ki lunga dak pamit. Guna bojone ndok paring gondani wis suwe ndok kene dak dikabarno ki dek. Bocah iki lunga ndok ngendi? Lang. Ora beda kadi bapakne. Jaman nom-nomane Risang Arjuna bingak ya senengane lunga dak pamit karo kulawarga, glenas salah glenes. Wana anak si Abimanyu yang ngono dak ana bedane lah bocah iki gek golek apa ana ngendi lungane gek golek gawean mung ya wis sugih. Tut. Apa peno dak dipamiti tut? Mboten paman. Lah si Dari ora pamiti ri. Dari mboten paman. Lah kepiye ora bocah iki ala kebacut. Wadah lintip kebacut. Kentes jalan kebacut itu dinding pecut. Lah kepiye kepenak apa mau rewel ora jeneng. Muka lagi sak mestinya. Ngatasi uang pisah kambek bojo. Sapa wong bisa ngelakoni pisah rasa sengseme. Ya bener kandane Sindari mau. Aku wis pidang-pidang tahun, dak mulih, dak kabar-kabar kepiye bocah ki ya, Tut. Nggih. Raden Ayu, opo Raden? Aja samar atimu. Aku kang saguh goleki. Rumangsa bosen aku ngrungokake nggonmu semaya. Pirang-pirang semaya ora tau netes mung ana kesaguhan wae tinemune. Bundet. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no lho wong. Aku tinemune bondet munggah dalang pamudya. Ora kok ngono lah kabeh kira yo sak durunge golek-golek sisik telek sisik melik. Aja nganti engko lunga nginjeng datan ponitro. Anjalak jalak ijo, jalak pito, jalak paninggal, ayo jalak paninggal. Kurusan-kurusan dah untuk gawe lah ya malah nyamari saiki pitut. Mangke badhe kula rembak, Raden Ayu. Apa Raden? Ndak suwun kaparenga manjing jroning Daturaya mengkula lakon iki tak rembuke kalawan paman Kala Bendana. Kesaku aku mengko sak durunge surup surya wis bisa gandeng Abimanyu ketemu kalawan Raden Ayu. Sing tenan yo. Aja mung iya. Iya we mandek ana rembug we apa ora malah saka gladiku. Wis kok jenengan wis. Engko tak rewangi kongkonan sapa-sapa bisane ketemu yo. Wis ora-orane aku goroh tenan. Limanake kuwi yo kemrungsung temah kemrangsang, mulo yo kemrengseng. Wis kono ndak nduk pawon wong wedok iris-iris ngono wae do melu rembugan ngene wong lanang-lanang ki dak elok kon ya long-longeng ndriya mangumang-mangun kong kanduan rimang lelena tanpa kanin tan tuluso mengku sang dyah utama paman Kala Bendana apa le kadut dengan diko kulo kengket yang di ngulik ya Abimanyu ngone ngendi saiki awake aku dak weruh nang ngendi dak yo jangan timku kepelantrang sampean duwe aji penggandan sampean ginakake oh iya pamane aku wis bisa ketemu karo dak terus aku ngomong apa kingkeh kingkeh kimeng kowe dawuh kingke aku ngomong apa? Aja dikurangi aja diluwi sampean mang muni ngaten. Piye? Kudule Abimanyu. Kowe mulya marang pringgondani bojomu Siti Sendari nangis waya marga kangen karo kowe. Oh ngono. Tak tirok isih ya. Monggo. Dule Abimanyu kowe kon mulih. Ono nirebi. Dan ono paringgondani Sindari nangis wae ndok kono ngenteni tekamu ngono nggih wis dak dikurangi dak diluwi pomo dheke mah paman kudu mutidaya pisane gelem aja nganti mang perkoso kula mboten lilo la yen ngono aku njaluk pamit le Bimanyu kowe ndok ngendi kulo Rorian kang agung mayang mekar kami dewa gadung malengkung berkawasan pindo kesulukan ndoke swalu karakan pandrah ing puspita Udyana nagari Wirata lah punika sang temanten ing galingking dereng atut sinten to kekasih temanten kakung lah punika satureng Prangkawati kekasih Raden Bimanyu Raden Angkawidaya ya sang daya murdita Widyatmuka ya sang Parata Tanaya ing pakedonganipun dening Narendra Wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Mangsahpati Sang Abimanyu Sri Kabagya kadhemengake Narendra mudha hadeduluk wenang haglar Prabu Anom Wirabatana dungkat serapan dinten denya dados manten daup lan sekaring daton Wirata Dayutari parandene dereng mantra-mantra atut dereng nate sesinggolan dereng nate pepandengan nitra langkung-langkung olah kridaning priya wanudya babar pisan dereng menawa enten dalwanggung donya memilut memanuhara murih kengguh sang utari dateng pamilute sang Abimanyu parandini malingos kaladu ewo amung kendelan kewolo saklimah tangka wios pangutapi lunging gadung maleng kongler kawan sang pindo keswalukar Yayi garwane pun kakang Atna Utari rupute pun kakang ana ngendi tumuli Siadi Persajawa ngene pun kakang daup kalawan Siadi winatara selapan dina itu ing klungguhan iki babar pisan durung nate srawung asmara saben-saben Siadi tak caket yanggung maling ngoskaladu ewa yento tak grayang pepundak ewa kasan kini patake opo mengkuno aku kuat ngerasa ake penandang kang rinowang yanggung sumanding bebasan kaya dini ngenteni semining suket aking kang muskun tatan ebun biyane apa saiki apa panyawang mulan kepriye pandulumu pun kakang daup lan Siadi kejaba puspada tatur netra genti-genti tarem lan sengsem uga nampa parentahing rama lan ibumu nanging kini nganti sprene durung ana titik atut aja meneh sing jeneng atut pun kakang kepingin tok adepi wae durung klakon nanggung sining kurapa luputku wong lanang kang rasane mengkene mau yen nganti keteman mengkono luwung tak entengake patiku gunaku apa urip amung tansah disepelekake dening garwa. Marang kula matur pitaken Kanjeng Pangeran warta kono apa wong ayu sekelimah orang kelimah otakmu padha karo sendedawa umurku. Ya mungkin rasane wong kang lagi kesengsem. Tok tanduki ora tok tanduki rumangsaku wis kaya dene bisa sarawung asmara. Yen to ing jagat ana wanita genep loro ora beda kaya si Adi bakal mekar budayaning bangsa kang sarta Karaton Wirata. Sampun apa sak limrahipun? Para kakung menika menawi kagungan milik mesti nindakaken manuhara mboten benten kados paduka pengiran. Ya akeh para priya ning beda cak-cakane. Ana kang watake ambrung ora ngidhep ngisin ditampik nanging mung tansah ngrepo ning yen pun kakang rumangsa landhep pikiranku. Aja meneng nganti kewiyos pangandikane si Adi kang tegese nampik marang pun kakang nampa semumu kang ora seneng wae wis bisa krasa. Kaya ana geni mangalat-alat lilanono aku tak patiyo bong-bong manis. Tiang lalu menika menawi antar-antar mesti mboten badhe kelampahan. Ada para priya ingkang mboten benten lan paduka wurung sedya mengkepengin arek nglalu. Menika lampahan mekaten menapa mboten nama nis kelas maning satriya ing ngatasi satriya gayan wurung kok mati nglalu. Wis buntu dalanku. Ngalor peteng idul peteng ngulon dedet ngetan ora ning pepadang sing ana pepadang amung tengah. Dene pepadang ing swasana mengko bisa dumadi saka esem ora ketang sak kleceman yayi. Petobat wong gandrung iki kaya ngono. Nganti esem sak kleceman gawe pepadang. Menawa kelan kula nyuwun pitaken ngersa paduka Kanjeng Pangeran ya kake wong ayu. Warta konopo wong manis aja nyenggol-nyenggol tangan. Mangke menawi sampun prasaja salon malih dipun senggol dipun remeta tangan kula kula sumanggahaken. Iyo kake warta konopo miwit nalit kula sampun anggegadhang dateng badan kula piyambak. Bintang samangsa prapteng diwasa kula kula purun minengko ing kakung nanging kakung ing dereng nate srawung wanita lan kakung ing taksih Joko menika sining manah kula sampun kula wiwiti nalika kula timur Raden. Selawasipun kakang durung tahu srawung wanita kejabane lagi iki mengko wae ngenteni nilane si Adi. Yen si Adi durung lilo aku saguh ngenteni telung sasi apa patang sasi meneh. Ora ketang aku dadi aking tak lakoni. Kula mboten kepengin paduka pameri samukawis. Nanging kula kepengin nyuwun pitaken kaparenga paduka paring dawuh pangeran niku sampun ate srawung wanita sanesipun kula menapa dereng. Sajake durung. Saestu dereng, aku isih dicoko tumaruna. Sawangan wiwit putuk rambut nganti tekan jempol sikil, geter kabeh sariraku yen adu arep kalawan wanita. Kula piyambak nggih ngungun, kok ngaten, meneng ngaten napa kenging kula pitados? Ora jeneng mukalian sosiadi tumuli pertoyo marang pangucaping pun kakang. Upami yang mekaten inggih namung sak mesdenipun. Nang kinarya pengantep-antep paduka Raden keparenga paring dawuh malih. Engkang dasaripun ginakaken seksi engkang kiyat. Ya. Wong ayu. Pun kakang ora kepengin gunakake seksi saliyane kang anyandang. Reneng kang tumindak kuwi aku seksine ya aku dhewe. Moro kake ucapku seksenono yen topun kakang cilik nate srawung gedene taun duwe bojo. Besok patiku dilandhapana madyaning Bratayuda. Sineksen jagat saisine. Wo, ya iki iki kuwi kene. Yo. Bila sosor esukur Iki ketemu kowe njok kene aku dikongkon kabeh kakang Wuyu. Mangke kemawon paman. Mbok mangke ya saiki. Menika sinten pangeran? Ora perlu tok sawang sarta tok gatek akhir mbuke apa kowe ra kunu kabar yen Wiratana buta edan kluyuran turut kutho. Lho sapa edan? Aku lagi setengah kok, gak edan kok. Kowe aja mangnyekan karo aku to, bimanyu aku rene iki dudu karepku dhewe aku dikongkon dening kakangmu. Ih, nanging mangke kemawon wonten dawuh. Ah, gak iso kok. Wong aku kon rikat-rikat kok. Paman panggula isi Bimanyu teng pundi nggone mangke rumiyin paman. Ora saiki lah kesusu banget iki. Wong nyatane ya dikapak-kapakno aku wong tuwa kon ngidralangi dul kon ngaloralangi dul aku rujak sentul. Rujak sentul loro-lore lulu-lulu iki rujak sentul. Kon ngidul aku ya ngalor kon ngalor aku ya ngidul. Temu ndok kene lah bocah wedok ayu ki sapa kuwi? Wah, bocah iki mulo dak muleh. Menika sederek kula. Lho sederek kok ngendi dak cocok kowe ndok iki batan Wirata dak ndes dulur. Wirata kok batan Wirata dak duwe sedulur. Menika sederek kula saestu. Mangke rumiyin pangeran. Kula badhe nyelaki. Aja kuwi buta edan aja tok rewes kandhane. Anggepen kuwi wong ora tata ngono wae. Dipun titik saking nyandang pengangge jengan tika. Hingga raksasa nanging raksasa praja. Iya lah aku ki buta, buta priyayi kok. Aku dudu buta alasan sing gawane mangan batang duak, dak cocok. Aku buta priyayi. Aku ki bapake cilik Abimanyu, bapake cilik sing Gatut Kaca. Aku saka Paringgo ndani jenengku Kula Bedana. Cocok rungokke. Kulo mireng kok mboten angsal mirengaken. Lah kowe iki sapa? Cahyu biyul pesemon ya lah tobil. Ila rambuté ala dawa temen mripate blalak-blalak cah wedok siung kok ya patut. Ora beda cah methuk kira ayune. Tumpuk nduk kowe iki sapa, nduk? Kula menika bojonipun Pangeran Abimanyu. Lha bojone le, Bimanyu bojone loro. Weh, mulo rontang ranting. Kono durung kecukup, kene durung kecukup. Bingung ora ngelu ora kowe, pusing ora kowe. Kowe bojone kowe iki sapa to, Nduk? Kula ana tuwa putri Wirata nami kula Untari. Wis tau krungu jenenge kon ning rupane wae apa nyen rupawan kowe ya. Aku lagi situ iki wedo karo kowe piye Bimanyu aku dikongkon karo kakangmu. Mangke kemawon. Wonten menapa paman? Lah kowe karo aku ya iso paman iki aja ndoblak ya. Paman ndoblak iki jenenge lagu-lagon, lagak lan lagian ku dak cocok papat kula bedodo. Wonten menapa aku dikongkon karo kakang nenek dulur dake kae. Ya bojomu si Abimanyu kuwi rak nenek dulur satriya ing Paringgo dani. Jenenge Raden Tutuko ya Raden Gatut Kaca Rimbat Mojo Guritno Inten Simbarjo Kaca Negara. Ya werku darat mojo. Wonten menapa? Lah dhek iki rak anu to nitip wong ana kono, wong wedok jenenge Ndari. Bocah ya ora tuwa ora enom. Nek karo kowe kira-kira ya tuwek kowe ning kowe iki brai kono ora kesahe dadi ya peso kalah singset kalah ayo ambek kowe nek diandal menang kono kono anggere aja disasake gelungan iki wong nyawang mesti blero paningali kok tenan darani widodari keparat endarat kok keparat. Naminipun sinten? Siti Sundari, kuwi anake Prabu Kresna ing negara Dewarawati. Kuwi bojone Abimanyu. Waduh, yo. Waduh, yo. Waduh, yo. bocah nek cengkeling temen aku rene iki dikongkon kakangmu wong tuwa ditabuki wani wae anggap opo. Wong kerang tani deping toto ora ngerti Udanegara ora ngerti semu. Lho ndak aku mau dak kondang aku ngerti Udanegara ngerti semu. Aku ya semu ning semu kiran. Si banjoba. Lah kok semu sing kepriye sih? Bojo kula utari ngantos mutung. Ya wis ben mbok enem iki mesti mutungan genah to. Ning dak langgeng. Angring mengutuk rayu lak dak sida mutung. Balirine meneh aja samar. Anggep niku cobaning tinoba. Tinobeng tinoba. Paman kula bendono sawijining buta kang ora ngerti tata krama. Lah gendhe ta buta iki dak kaya satriya kok. Kepriye iki kuyen karo aku kepatut mutung ibu kaya ngapa isin ku dewa dewa lakon kaya ngene awas saka pakerti ning paman kula bentul ra minggat tak longgo parung waduh weh nyuduk kermis kurang ajar bocah ki ya wong tiba dikongkon ra diopae malah disuduk kermis yo kandakno kakang ujar apa kowe Paman kula dherekaken ngunjuk langkung rumiyin. Oh, dak ngelak aku kan kemrungsung ngene iki dak ngelak. Tenan. Seger tanpa nginum malah tuwuk tanpa dahar. Mugi-mugi aku dek semono durung ana mijil. Kulo nembang. Dek semono aku tok kongkon golek isi. Ih, mangke ke mau. Lah iya, mengku ya mengku. Sampun kula tawisaken rampadan minangka dedaran dengan tika paman kula bendono. Lah wis biasa to kuwi. Hawe jeneng wong lunga kok sangan-sangan iki tekan kene cepai pangunjukan apa dene dedaranan sanes-sanesipun. Ora jeneng mukal kuwi nung aku kuwi ndang tak kondo, pelune ndang rampung aku tak ngaso. Dilungkas ngasu, ku bengi dicai meneh, ra ngono to. Paman, paman kula bendono. Monggo kula dherekaken dhahar langkung rumiyin. Moh. Dak mangan wadimu kurang ajar. Dimanyu dak tau tok mulang ngereh kautaman yo. Ya.